bertahan. Menjalin kisah kasih kita, sejak dulu kau tak pernah cerita. Ada dia sebelum diriku, untuk apa ku paksakan cinta ini? Hanya karena emosi jiwa. Pandai kata, aku tahu sebelumnya paksakan cinta ini.